الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sekarang kita kembali melanjutkan masalah-masalah yang terkait dengan zakat fitrah. Masalah yang selanjutnya yang boleh dikeluarkan dalam penunaian zakat fitrah. Pertama kita menyebutkan sebagian atau beberapa dari yang terkait dengan masalah ini. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr qa'in min tab القائم الشريف رسول الله صلى الله عليه وسلم telah fardukan zakat al-fitr satu sha' dari tamr atau satu sha' dari syari' al-hadis muttafaqun alaih. Kemudian datang dari kami Abu Sa'id Al-Khudri yang telah saya baca kunna nukhrij zakat al-fitr ta'an min ta'an atau ta'an min syarir dalam riwayat itu tentu saja dapat hadir dengan tambahan Allah mention kok atau satu kok dari ini kok yang pertama adalah apaan yaitu alkohol yang berkeluar dengan anggur atau yang kedua asyain ya asyain dan mohonnya nilainya atau mungkin lebih bagus daripada kami. Nah, tapi kedua-duanya adalah makanan pokok. Kemudian yang ketiga yaitu asam. Yang keempat adalah al-hafid. Yang ini susu yang dibutuhkan. Kalau kita keluar juga dengan itu. Kemudian yang kelima ya. Yang kelima yaitu azabi, azabi anggur yang kering atau disebut pula dengan kismis. Ini lima barang atau lima makanan yang langsung dinaskan atau disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam al-Hadis. Barang siapa yang memiliki salah satu daripada yang lima ini, maka dia mengeluarkannya dari yang lima. Lima dia keluarkan dari apaan? Maksudnya itu apun, walaupun, atau dia mengeluarkannya dari asyain, atau dia mengeluarkannya dari asam, atau dia mengeluarkannya dari al-fakir, atau dari al-zali. Dan ukuran yang dikeluarkan yaitu satu soak. Satu soak. Soak yang dimaksud di sini yaitu soak nagawi. Soak nagawi. Dalam memang kenyataannya tidak pada semua negeri yang kaum muslimin berada di dalamnya mereka menggunakan makanan pokok yang telah disebutkan. Pada beberapa wilayah seperti di sini tadi kita tidak menjadikan kuah atau telur atau minyak atau telur atau laket atau jadi sebagai makanan kita. Dan ini bisa dinyatakan langka. Kesimpulannya, selama seorang memiliki salah satu dari lima makanan yang telah dinaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengeluarkan dari salah satu yang lima, karena ini langsung disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lima dari al-Qur, lima dari al-Shamir, lima dari al-Tamr, lima dari al-Aqiq atau dari al-Jadi. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka mazhab al-jumhur ini lebih dekat insyaAllah. Mazhab al-jumhur lebih dekat insyaAllah. Yaitu bahwa dia mengeluarkannya dari gharib qutil balad. Gharib qutil balad. Mengeluarkannya dari bahan makanan pokok yang mayoritas di negeri. Seperti di negeri kita ini. Maka kaum muslimin mengeluarkan dari beras, ya, karena itu yang mayoritas dari makanan pokok. Nah, dan pendapat ini dikeluarkan oleh Syekh Al-Qayyim rahimahullah serta sebelumnya Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berkata Rasulullah sebagaimana dalam berfatwa, setelah beliau menyebutkan sebagian ucapan beliau, selanjutnya qala ihdahuma la yukhrij illa al-mansus wal-ukhra يخرج ما يحتاجه وإن لم يكن من هذه الأصناف. Salah satu dari dua pendapat di kalangan para ulama bahwa dia tidak mengeluarkan kecuali yang dinaskah, kecuali yang disebutkan secara nyata di dalam hadis. Sedangkan pendapat lain mengatakan dia mengeluarkan apa yang digunakannya sebagai bahan makanan pokok. Walaupun bukan dari jenis-jenis yang disebutkan di dalam hadis. Wa illam yakun min hadhihi al-aqna wa huwa qawlu aktsari al-ulama. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, Asy-Syafi'i wa ghairi. Seperti Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Wa huwa aqwa al-aqwal. Dan ini adalah pendapat yang paling benar. Fa'inal aqwal as-sadaqah annaha tajibu 'ala wajhi al-musawah lil-fuqara. Karena hukum asal pada sedekah-sedekah yaitu kewajibannya atas bentuk yang sama bagi orang-orang fakir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, min awsati ma tuqsimuna ahlikum, dari yang paling berkenangan dari apa-apa yang kalian berimakan kepada keluarga kalian. Jika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang masalah kafar, yang antaranya adalah memberi makan kepada 10 orang miskin bagi kafar. Jadi maka Allah katakan min awsati ma tuqsimuna ahlikum, dari yang paling terkenangan dari apa yang kalian terimakan kepada keluarga kalian. Jadi ini memberi petunjuk bahwa sunnah yang dikeluarkan bagi Allah yaitu apa yang dimakan olehnya bersama keluarga. Maka dalam bab ini demikian pula untuk zakat fitrah, dia mengeluarkan apa yang dimakannya bersama keluarga dari makanan pokok. Nah, kemudian terkait dengan apa yang dikeluarkan oleh kaum muslimin di negeri ini, karena kita tidak terbiasa atau bahkan tidak ada di tengah-tengah kita toh nadui, maka ukuran yang dikeluarkan yaitu lebih dan kurangnya kita 2,5 kilogram untuk berat. Nah, ukuran 2,5 kilogram atau 2,5 kilogram dari berat ini, insya Allah mendekati toh nadu, mendekati toh nadu. Nah, dari lebih kurang tadi dari Al-Qur, bagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Muhammad rahimahullah, kita 20-40 gram. Kalau ini 20-50 gram, 2,5 kilogram. Nah, barakallahu. Kemudian menghindar kepada masalah yang lain, yaitu waktu dikeluarkannya zakat fitrah. Ini juga permasalahan yang diperkritikkan di kalangan para ulama, pada beberapa pendapat. Bagian pendapat itu menyatakan boleh mengeluarkan zakat fitrah mulai dari awal tahun. Mulai dari awal tahun. Jadi waktunya itu panjang sampai tahun sampai datangnya sampai tahun sampai datangnya waktu ini hampir. Nah, ini adalah pendapat Abi Hanif. Dan bagian yang lain yang menandakan boleh mengeluarkannya dengan segera di awal Ramadan, mulai dari awal Ramadan. Ini adalah Syafi'i. Namun yang paling dekat insya Allah bahwa mulai dikeluarkannya zakat fitrah itu boleh dikedepankan sehari atau dua hari sebelum di akhir. Sebelum di akhir. Ini pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Rahimahullah. Karena yang dimaksudkan dengannya adalah untuk diantara untuk menggembirakan orang-orang miskin, orang-orang fakir ketika pada hari raya ini akhir. Ketika pada hari raya ini akhir. Sehingga paling dekat insya Allah adalah dimulainya sehari atau dua hari sebelum ini. Kemudian apa yang telah kita sebutkan ini adalah waktu yang mustahab untuk mengeluarkannya atau boleh untuk mengeluarkannya. Dan sekarang ada waktu yang wajib untuk mengeluarkannya. Karena zakat fitrah ini adalah perkara yang wajib bagi setiap kaum muslimin, maka harus dikeluarkan pada waktu yang wajib untuk dikeluarkan. Mengenai waktu yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama. Menurut sebagian pendapat bahwa waktu wajibnya adalah ketika terbenamnya matahari pada malam hari, pada malam hari raya ini justru. Dan yang paling dekat insya Allah bahwa waktu yang wajib untuk dikeluarkan badannya zakat fitrah adalah ketika terbitnya fajar pada hari ini tersebut, pada waktu terbitnya fajar di hari ini tersebut sampai ditunaikannya sholat. Sampai dinaikannya afdhal yaitu sholat lain. Jadi kalau kita terbit fajar, ini sudah mulai masuk waktu yang wajib sampai dinaikannya afdhal sholat lain. Ini pendapat Abi Hanifah dari Abi Thawr jauh al-wali. Sebuah riwayat dari Imam Malik dan juga sebuah riwayat dari Imam Syafi'i. Namun yang paling besar insya Allah ada yang memiliki kelebihan dari makanannya dan makanan keluarganya untuk melangkit dan harus tersebut. Dari makanannya atau makanan keluarganya dan makanan keluarganya untuk hari untuk malam ini dan hari ini tersebut. Artinya kalau dia hanya punya makanan pokoknya, dia persiapkan untuk dirinya dan keluarganya saja. Dia persiapkan untuk dirinya dan keluarganya saja bagi malam ini dan hari ini. Tapi tidak wajib untuk mengeluarkan. Tapi dia tidak punya sesuatu untuk dia keluarkan. Bagaimana dia akan mengeluarkannya sementara dia hanya punya untuk dirinya dan keluarganya bagi malam ini dan hari ini. Nah, maka orang yang menjadi tidak pernah kewajiban. Maka batas minimal yang menurutkan ilmu kalau dia punya kelebihan. Yang diberikan dari makanannya dan makanan keluarganya untuk malam ini dan hari ini tersebut. Nah, dan yang menguatkan apa? Al-Jumur adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang untuk mengadai dan sudah berulang kali kita sebutkan. Di mana beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam zakat wa fitr. Dia disebutkan hadis antara yang disebutkan adalah anhi wa kurri wa zakari wa kunsa wa kafir wa kafiri minal muslimin bahwa punya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah memperhatikan zakat fitrah. Yang antara yang diperbuatkan bahwa zakat fitrah itu kewajibannya adalah haji wakil kewajibannya atas orang yang budak demikian pula orang yang merdeka berzakat dua bisa baik bagi yang laki-laki maupun yang wanita prosotir buat tadi demikian pula dengan anak kecil maupun orang yang tua minal muslimin dari kalangan non muslimin. Wahyu tadi menunjukkan bahwa zakat fitrah itu wajib kepada seluruh kaum muslimin. Karena beliau menyatakan adalah ahli, wajib, wazakari, wajib, wakabir, wazali, minal muslimin. Baik yang muda, atau orang yang merdeka. Demikian pula yang laki-laki, maupun yang wanita, yang kecil, maupun yang besar. Dari kalangan ini, Rasul tadi menunjukkan bahwa kewajiban makmum bagi seluruh kaum muslimin. Apakah hal-halnya ataupun baik bagi orang-orang yang kaya ataupun bagi orang-orang yang miskin. Maka semuanya terkena oleh kewajiban ini. Sesuai dengan wajar kalian. Beliau tidak memutuskan dari orang-orang kaya. Beda dengan zakat iman, zakat harta. Kalau zakat harta buat datang penyebutan dari beliau, tuh kodumin amnia ini, waktu-waktu, ada orang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin baik. Kalau tidak, akan menunjukkan bahwa yang dimaksud semua, apakah al-amiyah atau al-sukoroh, kalau dia punya kelebihan dari makanannya dan makanan keluarganya untuk malam itu dan hari ini tersebut, maka dia harus mengeluarkan yaitu perlukan dari kubur atau perlukan dari syahir atau dari asal atau dari al-akhir atau dari al-kodi atau dari bahan makanan pokok yang dipakai secara mayoritas di dunia itu. Nah, kalau dia punya kelebihan kurang dari satu soal, berarti dia tidak punya kewajiban. Karena yang diwajibkan adalah satu soal. Satu soal. Poin. Kemudian, Allah, Di antara hujah yang memuatkan pendapat yang tidak membolehkan, yaitu bahwa penyanyi mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga didapatkan alat kesukaan atau alat harga untuk menilai kesukaan seperti dinar dan dirham. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kepada sahabat dan tidak pula mengharapkan mereka untuk mengeluarkan harganya. Padahal pada waktu itu harta ada. Ini menunjukkan bahwa yang memang harus dikeluarkan adalah benda, bahan makanannya, kutu'ah dari syair, kutu'ah dari Al-Quran, kutu'ah dari Tamar, dari Al-Fakir, kemudian juga dari Al-Fakir. Atau kalau tidak ada, maka dari Al-Fakir, kutu'ah dari bahan makanan pokok yang melintas pada negeri. Baik. Kemudian masalah yang terakhir dalam bab ini yaitu kepada siapa diserahkan zakat fitrah? Kepada siapa diserahkan zakat fitrah? Ini juga masalah yang terdiskusikan di kalangan para ulama. Namun yang paling dekat insya Allah bahwa zakat fitrah itu hanya diserahkan kepada al-fuqara wal-masakin. Ini adalah pendapat kumpulan dari Al-Quran, kumpulan dari para ulama yang dikeluarkan oleh Syekh Utsman bin Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan Syekh Utsman bin Taimiyah rahimahullah punya penjelasan yang cukup baik dalam Fatawa mengenai pengeluaran pendapat ini pada juz yang ke-25 halaman 33. Nah, dari yang menguatkan pendapat ini yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Ibnu Daud dan yang lainnya, di mana beliau menyatakan furiwa atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah, mewajibkan, memfardhukan zakat fitrah fardha isfar sebagai pencuci bagi orang-orang yang berpuasa. Minantar dua orang dari perkara yang sia-sia dan perkara yang bersih sebagai pencuci bagi orang-orang yang berpuasa dari perkara-perkara sia-sia dan suci. Minantar dua orang. Kemudian dia menyatakan wafat matan lil nakahi, wafat matan lil nakahi dan sebagai pemberian makan kepada orang-orang miskin. Asyarat kepada dari ayat ini yaitu pernyataan beliau wafat makan lil nakahi dan sebagai makanan atau pemberian makan kepada orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwa penyerahannya kepada alil nakahi, kepada orang-orang miskin, bukan kepada delapan golongan sebagaimana pada zakat iman. Bukan pada delapan golongan bagaimana pada zakat iman. Hal ini dihafalkan oleh Syekh Al Al-Ghazali rahimahullah di dalam Al-Ruwah jilid yang ketiga halaman 332. Dan penakut yang memuatkan pendapat ini adalah Imam Syaukani rahimahullah dalam Sayyid Jawah. Syaukani dalam Sayyid Jawah dan juga dikuatkan oleh Syekh Al-Ghazali rahimahullah di dalam Kamalul Minnah. Pada halaman 387. Kadang ini berarti kita selesai dari bab Sadaqah Al-Fitr. Maka kita sambung sampai di sini. Selamat malam. Selamat malam.